فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dua ayat ini, ayat 94 dan 95 dari surah Al-Ma'idah, Allah mengingatkan kita tentang satu hukum, yakni ketika seseorang melakukan ihram untuk haji dan umrahnya, dia sudah memakai pakaian ihram dan bertalbiyah, baik, maka dia dalam kondisi dilarang melakukan beberapa perkara yang halal dilakukan di luar itu. Ketika orang biasa-biasa saja belum atau tidak berihram, silakan berburu dimanapun kecuali di tanah haram. Tapi ketika dia telah memakai pakaian ihramnya untuk haji atau umrah, maka haram hukumnya untuk dia berburu binatang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullahu bi syai'in minas shayd, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian bi syai', sedikit dari binatang buruan. Ketika kalian berihram disebutkan bahwa kondisi ini terjadi di saat Umratul Hudaybiyah. Pada saat itu para sahabat 1000 lebih hendak melakukan umrah. Ternyata dalam perjalanannya banyak sekali binatang-binatang buruan. Binatang-binatang buruan yang seakan-akan binatang-binatang ini tahu kalau mereka aman. Mereka tidak akan diburu. Mereka tidak akan dibunuh. Sehingga dekat-dekat saja binatang-binatang buruan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yabluwannakumullahu bi syai'in minas shaydi. Bisyai, sedikit, tidak banyak, tidak senantiasa pula. Minasaidi tanaluhu aidikum warimahukum, binatang-binatang buruan ini yang bisa didapati dengan tangan-tangan kalian secara langsung. Disebutkan oleh para ulama kita tentang binatang-binatang buruan yang sudah lemah atau dalam kondisi masih bayi, masih anak-anak. Anak-anak binatang buruan bisa ditangkap langsung dengan tangan. Diuji kalian dengan ini. Aurimahukum warimahukum atau tombak-tombak kalian. Binatang-binatang buruan yang agak besar, kalian bisa mengejarnya dan menombaknya. Dilarang kalian melakukan ini dalam kondisi ihram, dalam kondisi ihram dilarang kalian berburu. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagian orang mengatakan bahwa kejahatan itu muncul bukan karena keinginan terkadang, tapi karena kesempatan. Tapi orang-orang yang beriman, sekalipun kesempatan itu ada, dia tidak akan melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Untuk Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ghaib. Karena ketika seorang meninggalkan kejahatan, meninggalkan perbuatan maksiat di tengah-tengah orang, boleh jadi dia meninggalkannya karena malu. Dia meninggalkannya karena tidak enak, tidak nyaman. Tapi ketika dia meninggalkannya dalam kondisi aman, dia dalam kondisi tidak ada yang melihatnya menurut dia, maka betul-betul dia adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada orang. Baik. Maka Allah mengatakan di sini liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, liya'lamallah agar supaya Allah Subhanahu wa taala melihat kejadian itu sebagai satu kejadian. Wa illa Allah Maha mengetahui sebelum kejadiannya. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya sebelum kejadian dan setelah kejadian. Bahkan sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, maka Allah Maha mengetahui. Tapi bukan di sini berarti Allah tidak mengetahui sebelumnya. La, Allah telah mengetahui segala-galanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini liya'lam Allah, agar supaya Allah mengetahui keadaannya terjadi, yang dengan keadaan itu orang akan dipahalai atau diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatunya sebelum kejadian dan setelah kejadiannya. Bahkan sesuatu yang tidak terjadi sekalipun, seandainya terjadi, maka Allah Maha mengetahui. Maka di sini dikatakan oleh para ulama kita liya'lamallahu may yakhafuhu, agar supaya Allah mengetahui dalam bentuk kejadian yang dengannya kalian dipahalai atau tidak. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang khawatir, siapa yang takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghaib. فَمَنِ اَتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka Allah mengatakan siapapun di antara kalian yang melampaui batas, dilarang tapi tetap dia melakukannya, dilarang dia tapi tetap berburu, maka untuknya عَذَابٌ أَلِيمٌ, azab yang sangat pedih. Baik. Yang namanya kehidupan dunia adalah barakallahu fikum ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan, diuji sejauh mana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka dia akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tetap melanggarnya, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Diperjelas di sini, ya wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berburu, membunuh binatang buruan dalam keadaan kalian memakai pakaian ihram. Dalam kondisi kalian berihram untuk haji dan umrah. Jangan binatang-binatang darat, burungkah, apakah, kelinci, apapun dilarang kalian berburu. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa di antara kalian yang memburunya dengan sengaja, fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am, maka mereka harus membayar kafarah, mengganti apa yang telah dia buru tadi, dan dia sebagai pemburu tidak boleh memakannya. dan dia harus menggantinya besarannya dari disesuaikan dari binatang-binatang yang biasa disembelih. Kalau besarannya seperti kambing, ya kambing yang disembelih di tanah haram dan dibagi-bagikan. Kalau besarannya sama seperti sapi, ya dia harus menyembelih sapi untuk dia bagi-bagikan. Walhasil kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan," dengan sengaja. Sengaja dia berburu, barakallahu fikum. Berbeda tentunya dengan kondisi daf'us sa'il. Yani ketika dia diserang oleh binatang, karena ada binatang-binatang, barakallahu fikum, binatang buruan, dia merasa terganggu, maka dia menyerang. Walaupun tidak diganggu, orang cuma sekedar lewat, dia merasa diganggu, akhirnya dia menyerang. Jadi biasanya karena dia memiliki anak, jadi dia mengkhawatirkan anaknya, maka siapapun yang dekat-dekat dengan dia, dia akan serang. Barakallahu fikum. Maka terpaksa dia harus membela diri, kalau tidak dia yang akan mati. Karena di beberapa binatang-binatang ini luar biasa ketika dia menyerang dengan tanduknya, dengan alat-alat yang dia pakai biasa untuk membunuh atau menyerang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am." Baik. Maka dia harus menyembelih sembelihan yang sebesar dengan itu yang dia buru, apakah sebesar unta atau sebesar sapi atau sebesar kambing. Baik. Fa jazaa'u mithlu ma qatala minan na'am yahkum bihi dawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bah, yang akan dihukumi oleh para ulama yang tahu tentang masalah ini. Oh, engkau telah berburu binatang ini, maka engkau harus menyembelih binatang ini, imma sapi wa imma unta wa imma kambing, hadiyan balighal ka'bah. Tapi engkau akan sembelih nanti di tanah haram. Oh, kafaratun ta'amu masakin, atau kafarahnya engkau memberikan makanan untuk orang-orang miskin. Barakallahu bikum. Dikatakan di sini satu hari engkau memberi makan untuk fakir miskin. Au ta'amu masakin au allu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri. Atau yang setimpal dengan itu engkau melakukan puasa, liyadhuqa wabala amri, untuk dia merasakan akibat dari perbuatannya. Dengannya dia tidak akan lagi melakukan hal yang sama. Daripada efek jerah. Dihukum dia dengan hukuman ini agar supaya tidak lagi dia melakukan perbuatan tersebut, dan yang untuk yang lainnya menjadikan hal ini sebagai pelajaran. Afallahu amma salaf. Adapun yang telah terjadi di zaman-zaman dahulu kala, kalian melakukan ini, maka Allah telah memaafkan. Wa man ada fayantakimullahu minhu wallahu azizun duntiqam. Dan barang siapa yang kembali melakukannya setelah mendengar hukum ini, setelah turunnya ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dia. Wallahu azizun duntiqam. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, maha keras siksaannya. Subhanallah. Ini hukum, barakallahu fikum. Ini kita ingatkan untuk orang-orang yang hendak melakukan ibadah haji atau ibadah umrah dalam keadaan mereka memakai pakaian ihram, dalam kondisi muhrim dia, maka tidak boleh dia berburu binatang-binatang. Baik. Karena ini dilarang, apakah di tanah haram atau di luar tanah haram, tetap dilarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.